ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، صحابة مسلم dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'i Syafi, karya dari Syekhul Islam Qadhi Al-Qudat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih berbicara tentang akibat dosa dan maksiat. Pada pertemuan lalu kita telah masuk atau membahas poin yang ke-44, akibat dosa yang ke-44, bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu bisa memutuskan sama sekali hubungan antara hamba dengan penciptanya, ya. Kemudian diakhiri dengan pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita atau mengingatkan kita untuk senantiasa menjauhkan diri dari godaan setan dengan mengingatkan kita, innahu lakum adu, sesungguhnya setan itu betul-betul musuh bagi kita. Wa hum lakum adu mubin, mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ditegaskan bahwa setan itu adalah sebagai musuh kita, karena semenjak kali setan atau iblis la'anatullahu alaih beralih dari sosok seorang hamba, sosok jin yang taat dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi makhluk yang pembangkang yang kemudian disebut dengan iblis, digelari dengan iblis, yaitu ketika iblis yang kala itu masih seorang ahli ibadah tidak mau ikut bersama para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, ya, karena sikap iri dan dengkinya kepada Adam alaihissalam. Adam yang diciptakan dari tanah, kenapa justru diberikan penghormatan seperti itu, sementara dia yang diciptakan dari api dan telah beribadah kepada Allah begitu lamanya justru tidak diberikan penghormatan dan pemuliaan. Ujub dan kesombongan dari iblis itulah yang akhirnya menyebabkan Allah murka kepadanya. Nah, semenjak iblis mengeluarkan sebuah ultimatum, aklamasi, bahwasanya dia akan selalu menggoda Bani Adam, maka dia menjadi musuh nyata bagi Bani Adam. Dijelaskan di sini, ketika iblis bermaksiat, dia bermaksiat dengan gak mau menghormati Adam. Ya, dia adalah musuh Adam nomor satu. Maka ketika seorang manusia mengikuti jalan setan, artinya dia seolah-olah mengibarkan bendera perdamaian dengan setan yang telah membenci dan mengkhianati kemuliaan Adam alaihissalam di masa yang lalu. Ya, jadi dulu dia adalah musuh yang nyata bagi Adam, tapi sebagian di antara manusia sekarang justru menjadikan iblis itu sebagai teman. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan pada poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ke-45 atau akibat dosa dan maksiat yang ke-45. Wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umri wa barakatal rizqi wa barakatal ilmi wa barakatal amal wa barakatat ta'ah. Yang namanya dosa dan maksiat, salah satu di antara akibat buruknya adalah menghilangkan keberkahan. Dan keberkahan ini ada pada segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia sebagai karunia. Dosa dan maksiat itu bisa menghilangkan, pertama, keberkahan umur dan usia. lalu keberkahan rizki yang Allah karuniakan kepada kita, keberkahan ilmu yang kita pelajari, keberkahan amal perbuatan yang kita lakukan, dan keberkahan segala bentuk ibadah ya yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan dan karunia ini bisa hilang keberkahannya karena dosa dan maksiat. Nanti ada bagian bahasannya ya. Dan pada poin selanjutnya untuk menegaskan tentang bagaimana keberkahan itu hilang. Wujudnya pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya, akibat dosa dan kemaksiatan, Allah menghilangkan keberkahan-keberkahan pada semua karunia yang Allah berikan kepada kita, tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya keberkahan rezeki, bukan hanya keberkahan usia, tapi bahkan keberkahan amal perbuatan yang kita lakukan. Wabil jumlati tamhaqu barakatad din wad dunya. Singkatnya, yang namanya dosa dan maksiat bisa menghilangkan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Maka enggak ada orang yang lebih kehilangan keberkahan dalam usianya, dalam agamanya, dalam keyakinannya, dalam amal perbuatannya melebihi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bi ma'asil khalqi. Keberkahan yang kurang dari segala karunia yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, bahkan banyak yang hilang sama sekali keberkahannya, itu adalah akibat kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Adam. Dan ini termasuk dari bagian yang sudah kita bahas ya, zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan, ya, di tempat yang tidak ada penghuni manusianya, ya, maupun di tempat yang banyak penghuni manusianya, semua kerusakan yang terjadi itu adalah akibat perbuatan manusia. Nah, salah satu di antara bentuk kerusakan tersebut adalah hilang atau berkurangnya keberkahan. Keberkahan hujan, ya, keberkahan pepohonan di tengah hutan, bahkan keberkahan binatang-binatang yang Allah ciptakan, itu bisa berkurang, bahkan hilang sama sekali akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Adam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penghuni negeri ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan bagi mereka barakatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Ya, yang dimaksudkan dengan keberkahan menurut sebagian ulama ahli tafsir adalah al-arzaq, ya, rezeki dari langit dan bumi. Wa minhal matar, diantaranya adalah hujan yang Allah turunkan dari langit. Tetapi Allah membahasakan di sini bukan hujan, bukan misalnya bebuahan misalnya, atau hasil-hasil bumi misalnya, tapi Allah memberikan istilah keberkahan. Allah akan memberikan kepada mereka, menurunkan kepada mereka keberkahan. Ini menunjukkan bahwa dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang Allah berikan itu akan mengandung nilai-nilai keberkahan. Hujannya berkah, buahnya berkah, hasil buminya berkah, kira-kira begitu. Kemudian Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka berjalan di atas jalan yang lurus, niscaya kami akan limpahkan kepada mereka air yang banyak jumlahnya. Linaftinahum fi, kemudian kami akan jadikan itu sebagai ujian buat mereka. Ya, kalau mereka bersyukur, maka itu menjadi keberkahan. Ketika mereka tidak bersyukur, maka itu menjadi bala dan musibah buat mereka. Nah, ini disebutkan hadis yang berkali-kali disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab ini, wa innal 'abda la yuharramu rizqa bil dhanbi yusibuh. Kadang-kadang seorang hamba itu ditahan rezekinya karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi ketika Allah itu mengasihi seorang hamba, sedikit saja dia melakukan dosa, rezekinya sudah tertahan. Ya, banyak dia berbuat dosa, semakin banyak rezekinya ditahan. Ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, Allah berikan semacam hukuman dunia buat peringatan. kan lebih baik manusia itu dihukum di dunia dengan sebagian ujian Allah Subhanahu wa taala daripada itu menjadi hukuman bagi dia di akhirat. Maka orang yang beriman akan lekas sadar. Ya, begitu ada nilai-nilai keberkahan yang berkurang dari rezekinya, mungkin jumlahnya enggak berkurang tapi keberkahan rezekinya berkurang, maka hendaknya dia segera ya bertobat kepada Allah, segera menyadari perbuatannya, bahwa dengan cara itu dia akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah dalam setiap harta yang dia dapatkan. Kemudian dalam sebuah hadis diungkapkan, ini hadis ini sahih, ada beberapa riwayat dari hadis ini. Inna ruhal qurusi, sesungguhnya Jibril ya atau malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis rezeki kita dan lain-lain, nafasa fi ru'i, sudah meniupkan sesuatu ke dalam jiwaku, annahu lan tamuta nafsun, bahwasanya tidak ada jiwa itu yang mati, hatta tastakmila rizqaha, sebelum lengkap semua rezeki yang Allah siapkan buat dirinya di dunia. Jadi rezeki yang Allah tetapkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, segala makhluk melata di muka bumi ini rezekinya sudah Allah tentukan. Maka rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah tentukan bagi kita, ya. Itu akan sempurna kita dapatkan baru kita meninggal dunia. Ya. Maka ada orang yang ketika mau meninggal dunia tiba-tiba dia kangen satu makanan misalnya, yang belum pernah dia makan dalam waktu yang lama. Diberikan makanan tersebut, setelah makan tiba-tiba mungkin dia baca Quran atau dia berzikir atau dia sedang duduk-duduk, kemudian dia meninggal dunia. Nah, itulah rezeki terakhir yang Allah berikan kepadanya. Ya, makanan itu adalah rezeki terakhir yang Allah berikan di dunia ini kepadanya. Jadi setiap jiwa itu tidak akan mati sebelum seluruh rezeki yang Allah berikan, Allah tentukan baginya itu sudah dia nikmatin. Jadi enggak perlu kita khawatir bahwa rezeki itu akan lari dari kita. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apakah rezeki tersebut memberikan keberkahan bagi kita atau tidak, itu bergantung bagaimana kita menyikapinya. Hatta tastakmila rizqaha, fattaqullaha wajmilu fit talab, oleh sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah, dan kalau kalian mencari rezeki, carilah rezeki dengan cara yang halal, ya. Wajmilu fit talab, fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bi ta'atihi. Karena keberkahan di sisi Allah itu hanya didapatkan dengan taat kepada Allah. Wa inna allaha ja'ala ruha wal farha fir ridha wal yaqin. Yang namanya kebahagiaan jiwa, ya, yang namanya kesejahteraan batin itu hanya didapatkan dengan bersikap ridha kepada Allah, bersikap yakin. Wa ja'ala al hamma wal huzn, sementara sifat risau, selalu risau, selalu sedih, ya. Fi syakki was sakhat, itu akan didapatkan seorang hamba ketika seorang hamba ragu-ragu dengan apa, dengan kasih sayang Allah, ragu-ragu dengan apa namanya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wasahab, serta melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah itu murka. Jadi Allah, orang yang tidak yakin seyakin-yakinnya dengan rahmat Allah, dengan rizki Allah, dengan kebaikan Allah, sehingga dengan itu dia mau meniti jalan yang lurus, kalau mencari rizki yang baik, kalau itu tidak dilakukan seorang hamba, kemudian dia ragu mencari jalan sebaliknya, maka yang akan dia dapatkan adalah sikap risau dan sedih yang bertumpang tindih di dalam hatinya. Dulu belum dapat rizki susah, ketika sudah dapat tambah susah. Dulu miskin susah, ketika menjadi kaya tambah susah. Jadi apapun kondisi yang dia dapatkan, ya, seberapapun pencapaian yang dia dapatkan di dunia ini, begitu mewah dalam pandangan manusia, begitu sangat menginspirasi dalam pandangan manusia, tapi ketika dia tidak bertakwa kepada Allah, itu akan menjadi, ya, menjadi musibah besar dalam dirinya. Enggak akan menciptakan kebahagiaan apa-apa, kecuali kebahagiaan. Sebelumnya sering menggambarkan tentang kebahagiaan seperti itu, ya. Orang makan enak itu kan bahagia gitu. Hidup enak bahagia. Tapi itu kebahagiaan semua gitu. Ketika makanan yang kita nikmati hanya enak, ya. Enak ketika itu menuruti kemauan kita, maka kemauan kita itu enggak akan ada batasnya. Selezat-lezatnya makanan itu akan hilang kelezatannya kalau tidak divariasikan dengan makanan yang lain. Nah, karena keinginan nafsu selalu berganti. Bahkan setelah menikmati segala sesuatu dengan segala keindahannya, dia ingin yang lebih dari itu. Ya, kalau ini saya sudah pernah merasakan. Saya mau yang lebih sensasional lagi, apalagi. Itulah keinginan nafsu. sehingga akhirnya manusia tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Kebahagiaan sejati di dalam hatinya. Itu tidak akan didapatkan. Nah, kenapa? Karena orang tersebut tidak ridho dan yakin dengan apa yang dijanjikan Allah. Nah, tidak ridho dan yakin dengan kepadanya. Waqad taqaddama al-athar. Oh, ini saya lengkapin karena ada, karena riwayat ini tidak saya dapatkan kesahihannya. Walaysat sa'atul rizqi wal 'amal bikathrati. Yang namanya rizki atau amal ibadah yang berkah itu bukan yang banyak. Rizki yang jumlahnya banyak itu berarti berkah, belum tentu. Begitu juga amal ibadah. Amal ibadah itu kan mulia di sisi Allah. Kita hidup di dunia ini hanya beribadah kepada Allah tujuannya. Tetapi banyaknya ibadah secara kuantitas juga belum tentu penuh dengan berkah. Maka ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya kelihatan rajin, tapi tidak menambah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang hilang. Ada yang hilang dalam hatinya, mungkin keikhlasannya yang pupus ya. Sehingga amal ibadah itu menjadi kering. Karena amal tanpa keikhlasan itu seperti jiwa tanpa nyawa. Ya, seperti jasad tanpa nyawa. Jasad kalau enggak ada nyawanya, seberapapun mewahnya enggak ada artinya. Maaf ya, seseorang yang mau menikahi seorang wanita yang diidam-idamkan dengan segala kesempurnaannya. Ya, akad nikah akan diberlangsungkan, tiba-tiba wanita itu meninggal. Ruh hilang dari badannya. Sehebat apapun wanita ini, secantik apapun dia, ya, semewah apapun dia dalam pandangan calon suaminya, jadi enggak ada harganya kan? Ketika dia sudah menjadi jasad. Maka begitulah kira-kira amal perbuatan. Jadi harta banyak, amal perbuatan banyak juga enggak jamin. Harta mungkin sifatnya dunia, kalau ibadah itu kan sifatnya akhirat gitu. Tetapi ketika itu tidak diimbangi dengan keikhlasan, maka dia jadi bangkai, ya. Tidak akan ada gunanya. Rizki yang berkah, amal yang berkah bukan banyak. Meskipun kata berkah itu diambil dari birkah, birkatul ma, yang artinya melimpah. Tetapi yang dimaksud melimpah di sini adalah manfaatnya. Rizki yang melimpah manfaatnya, itu rizki yang berkah. Ibadah yang melimpah manfaatnya, itu ibadah yang berkah. Walatulul umr bikasrati syuhur. Ya. Yang namanya panjang umur, itu bukan berarti jumlah bulan, wal a'mam, dan tahun-tahun yang dilewati seseorang dalam dunia ini, itu panjang sekali, bukan itu. Walakin sa'ata rizki bil barakati fih. Tetapi keberkahan itu adalah, keluasan rizki dan panjangnya usia itu dinilai dengan apa? Dengan keberkahan yang ada di dalamnya. Jadi usia berkah, rizki berkah, amal ibadah berkah, itu semuanya adalah ketika ada banyak manfaat di dalamnya. Rizki seseorang luas, amalan seorang banyak, usia seseorang panjang, itu kalau ada keberkahan di dalamnya. Kalau nggak ada berkah, itu semuanya nggak akan baik. Waqad taqaddama anna umral 'abdi huwa muddatu hayati. Sebelumnya sudah dibahas bahwa usia seorang hamba itu kan berapa lama hidup itu ada dalam dirinya, kan gitu. Wala hayata liman a'rada 'anillah, sementara orang yang berpaling dari Allah itu enggak punya hidup dia. Astaghala bi ghairihi, dia sibuk untuk mencari keridhaan selain Allah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya. Itu enggak ada lagi hidup buat dia. Memang secara lahiriah dia hidup, tapi dia enggak punya kehidupan yang sesungguhnya. Hidup tapi mati. Beda dengan orang-orang yang meninggal fisabilillah, ya. Nah, kita menganggap mereka itu mati, tetapi mereka ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu dalam keadaan ahya inda rabbihim, di sisi Allah yurzaqun, dan mendapatkan rezeki. Orang yang mati syahid kan kita anggap mati. Padahal mereka tetap dihidupkan di alam barzakh, bahkan diberikan tempat-tempat yang indah. Itu digambarkan itu seperti tempat yang luas, itu ada banyak pepohonan dengan ranting-ranting yang indah. Mereka diubah menjadi burung-burung yang berterbangan. Itu orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Mati mereka secara fisik, tapi hidup mereka secara batin. Kebalikannya ada orang yang hidup secara fisik, tapi mati secara batin. Bal hayatul bahaim khairun min hayati, bahkan hidupnya binatang saja bisa lebih baik daripada hidup orang-orang seperti itu. Orang yang hidupnya hanya bikin susah orang lain. Orang yang hidupnya hanya mengambil manfaat yang ada pada orang lain. Ya, kerjanya menzalimi orang, kerjanya mencuri, ya, kerjanya korupsi, ya, kerjanya menebarkan keburukan, ngajak orang berbuat jelek. Jadi hidupnya itu hanya untuk menebarkan bahaya dan mencabut menghabiskan manfaat yang ada pada orang lain. Orang yang seperti ini itu binatang saja lebih baik dari dia. Fa inna hayatal insan bi hayati qalbi. Karena manusia itu hidup hanya dengan hatinya. Ketika manusia tidak hidup dengan hatinya, tidak hidup dengan jiwanya, maka dia enggak lebih mulia daripada binatang, bahkan jauh lebih hina daripada binatang. Bal hum adallu. Mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ya, jadi hayatul insan adalah bi qalbihi wa ruhihi. Wala hayata lil qalbi idza illa bi ma'rifati fatirihi. Hati itu hanya akan hidup kalau dia mengenal penciptanya, wa mahabbatihi, cinta kepada penciptanya, wa ibadatihi, beribadah kepada penciptanya wahdahu semata. Wal inaba ilaihi, memasrahkan hidupnya kepada Yang Maha Pencipta. Wa tuma'ninati bi dzikri, lalu merasa tenang kalau berzikir, kalau mengingat Allah. Ya. Wal unsi bi qurbihi, merasa nyaman kalau dekat dengan Allah. Wa man faqada hadhil hayah faqada al-khayra kulluhu. Kalau orang kehilangan hidup yang seperti ini, hidup berdampingan ya dengan ibadah kepada Allah, hidup berdampingan dengan kasih sayang Allah, maka pada saat itu ya seseorang telah kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Walau tu'awwira anha bima tu'awwira fid dunya, meskipun dia diberikan ganti yang jauh lebih dahsyat, ganti berupa dunia, ya berupa dunia yang menurut sebagian orang itu sangat mewah dan dahsyat. Ya, kalau orang kehilangan sesuatu di dunia diganti dengan dunia kan senang. Kehilangan mobil seharga 1M tiba-tiba diberikan uang harga uang senilai 3M. Enggak jadi masalah, dia bisa beli mobil yang sama, bahkan memiliki sisanya. Itu kalau dunia dibalas dengan dunia. Tapi kalau kebahagiaan hati, ya kebahagiaan di jiwa diganti dengan gemerlapnya kehidupan dunia, itu enggak akan bisa mencukupi. Ya, karena kebahagiaan dunia itu akan hilang, sirna begitu saja. Ya, orang yang sudah nyaman dengan ibadahnya, dengan keimanannya, diberikan dia harta dunia. Ya, yang harta dunia ini enggak akan bisa memberikan kebahagiaan seperti yang dia dapatkan. Dia tidak akan mau. Nah, tetapi ketika dunia itu diberikan kepadanya dalam keadaan sudah ditaklukkan, kemudian dengan dunia itu dia bisa berbuat lebih banyak untuk akhiratnya, baru dia berbahagia. Ya, semakin banyak uangnya, semakin banyak sedekah, semakin banyak membantu pembangunan masjid, semakin banyak membantu orang-orang susah, maka pada saat itu ya dunia yang dia dapatkan itu akan membantu dirinya menjadi lebih bahagia di dunia dan di akhirat. Bal laisatid dunya bi ajmahiha iwadan an hadhil hayah. Dunia seutuhnya itu enggak akan bisa menggantikan kebahagiaan orang ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Famin kulli syai'in yafutul 'abda ibad. Segala sesuatu yang hilang dari diri seorang hamba itu bisa saja ada gantinya. Wa idza fatahu Allah lam ya'ud anhu syai'un albatta. Tapi ketika yang hilang dari diri seorang hamba adalah Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah, itu enggak ada sesuatu yang bisa menggantikannya. Ya. Ini ungkapan beliau ya. Bahwasanya yang namanya maksiat dan dosa bisa menghilangkan keberkahan dalam segala sesuatu. Ketika keberkahan itu sudah hilang, sesuatu itu tidak lagi memiliki nyawa. Ya. Untuk apa gunanya ketika kelezatan makanan tidak memiliki nyawa, ya? Keindahan dunia tidak memiliki nyawa, besar dan megahnya rumah tidak memiliki nyawa. Ya, saya teringat dulu dengan cerita yang disampaikan ya seorang juru dakwah juga waktu saya masih remaja. Dia punya teman, seorang yang sangat kaya raya. Pada masa itu ya, pada masa itu sangat kaya raya. Rumahnya saja besarnya itu 1 hektar ya. Ya, besarnya 100 x 100 itu rumahnya. Ya, tempat tidurnya itu seluas lapangan badminton. Ya. Ada tempat tidur yang begitu mewah. Di masa itu masih tahun 80-an loh. Waktu itu masih tahun 80. Tapi rumahnya sudah menggunakan sistem otomatis. Jadi ada tombol yang itu diletakkan di berlian yang digunakan oleh istrinya. Itu kalau istrinya, kalau suaminya saya nggak tahu. Jadi kalau saya istri itu mau masuk ke rumah, itu ditekan pintu terbuka. Jadi pintu sudah serba otomatis. Ingat ya, ini tahun 80. Dia punya salah satu di antara kuda termahal. Jadi di belakang rumahnya yang luasnya 1 hektar, 1 hektar itu hanya rumahnya saja, belum halamannya. Dia masih punya halaman luas depan dan belakang. Di halaman belakangnya itu ada pacuan kuda. Ya, tapi kemudian dia mengalami sakit, ya. Dia mengalami sakit pada saat itu, yang kemudian diperiksa. Dia tidak dibawa ke rumah sakit, tapi dokter-dokter ahli, ya, yang terahli, ya, dengan bayaran-bayaran termahal itu yang dibawa ke rumahnya untuk memeriksa. Semua dokter dengan spesialisasi mereka, satu persatu melakukan pengecekan dengan berbagai macam alat canggih yang ada pada waktu itu. Uniknya orang ini nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tidak ditemukan satupun penyakit pada dirinya. Penyakit secara fisik nggak ditemukan. Kita semuanya jantungnya sehat, semua organ tubuhnya sehat. Ya, sirkulasi darah semuanya sehat. Itu menurut apa yang bisa mereka teliti. Tetapi orang ini kenyataannya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Begitu seterusnya hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai lama dia dalam kondisi seperti itu. Ya, yang kemudian akhirnya dia merasa dunia ini menjadi sempit bagi dirinya. Rumah yang megah ini bagi dia seperti neraka. Bayangin, rumah megah dengan segala kenyamanannya, tapi dia hanya bisa tidur di tempat tidur. Sedikit sekali jatah hidupnya. Makan apa-apa juga nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi hidup itu hanya mengandalkan spot daripada makanan-makanan yang dipaksakan masuk ke dalam tubuhnya. Bayangkan. Akhirnya dia minta dibelikan rumah. Kecil. Ya. Rumah tipe paling kecil, RSSSS, ya, yang paling kecil, yang hanya cukup buat dia dengan beberapa orang yang kalau mau ngelihat dan mengunjungi dia, itu saja. Keluarganya kaget gitu, buat apa rumah seperti itu? Iya, saya mau rumah seperti itu. Ya, dibelikanlah rumah itu. Kalau rumah seperti itu mau berapa ratus rumah atau berapa ribu rumah bisa diberikan, ya, kekayaannya melimpah. Dibelikanlah rumah, benar, rumah yang seperti yang ini yang kamu, iya, dia minta tinggal di situ ditemani oleh istrinya. Istrinya pun nggak nyaman tinggal di seperti tinggal tempat seperti itu. Yang katanya rumah itu seluruhnya, itu rumah itu seluruhnya yang kecil itu dibandingkan dengan WC mereka saja nggak ada nilainya. WC mereka, ya. Apalagi dibandingkan dengan kamar mereka, dibandingkan dengan rumah mereka. Dia mau di situ, dan setelah itu dia merasa tenang, dia minta dipanggilkan orang yang ahli agama. Akhirnya didatangkan ahli agama, kemudian dia belajar apa yang menyebabkan dirinya seperti itu. Engkau mengalami penyakit yang tidak akan didapatkan orang secara fisik, karena penyakit yang kamu alami adalah penyakit kejiwaan. Ya, kamu tinggal di mana? Di sini. Ya, disebutkan rumahnya yang sesungguhnya. Kemudian berasal dari mana? Fulan-fulan. Disebutkan dari keturunan siapa? Fulan-fulan-fulan. Ternyata bapak dan keturunan itu orang-orang yang ahli ibadah semuanya. Cuman dia dibesarkan oleh mereka, kemudian dia mendapatkan sekolah yang tinggi. Setelah itu dia lupa segala-galanya. Dia dulu banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian lupa. Dia dulu rajin sholat, sekarang gak pernah sholat lagi. Pokoknya dia jauh dari agama, padahal dia tumbuh berkembang di lingkungan orang-orang yang ahli agama. Ini yang hilang dari diri kamu, dan ini yang menyebabkan kamu sakit. Akhirnya dia bertobat, ya, dia menangis, ya, kemudian dia mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa, ya. Saya tinggal di tempat yang begini sempit, tapi saya merasakan tempat ini begitu luas dan indah. Dulu saya tinggal di tempat yang begitu luas dan indah, tapi saya merasakan hidup sempit selama-lamanya. Inilah arti dari keberkahan. Ya, yang kemudian pada saat itu, ya, ini sebenarnya ceritanya panjang, ya, sampai hilang pandangan matanya. Pada saat itu dia sudah nggak bisa ngelihat apa-apa lagi, ya. Dia sudah nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Nah, kemudian di akhir hidupnya tiba-tiba dia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, tapi kemudian napasnya sampai di kerongkongan, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru kemudian dia meninggal dunia. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini ceritanya ini saya ingat sekali, ya, diceritakan oleh seorang juru dakwah yang dia mengatakan fulan ini adalah teman, ya, temannya akrab dari dia dari masa dia masih kecil, ketika dia tinggal di satu daerah di Jawa Barat, ya, dan orangnya tinggal di kota Jakarta. Jadi saya kembali kepada pembahasan itulah, ketika yang namanya keberkahan itu dicabut, maka segala apapun yang kita miliki itu tidak akan punya nilai, ya. Ya, nyawanya sudah hilang, rumah sudah kehilangan nyawa, mobil mewah sudah kehilangan nyawa, harta sudah kehilangan nyawa, semua kehilangan nyawa. Fakaifa yu'awwidul faqiru bizzat 'anil ghaniy bizzat? Karena enggak mungkin seorang yang manusia atau makhluk Allah yang diciptakan memang dengan segala kemiskinan, dengan segala ketidakpunyaan. Kita dilahirkan di dunia ini kan enggak punya apa-apa. Bapak ibu boleh saja kaya. Ketika kita ke dunia itu dalam keadaan telanjang, ya, dalam keadaan nggak bisa ngomong, ya, bahkan belum bisa melihat dan mendengar, ya, dalam keadaan kurang segala-galanya, fakir sefakir-fakirnya. Manusia itu dengan segala kefakirannya bizzat. Fakir bizzat itu artinya begini. Secara zat itu kita fakir, kita baru bisa memenuhi kebutuhan kita ketika Allah memberikan karunia. Diberikan pandangan, melihat kita, diberikan pendengaran, dengar kita. Lalu diberikan kemampuan untuk mengicip-icip, merasakan makanan. Kita bisa merasakan nikmatnya minuman, makanan. Itu karena Allah berikan kepada kita. Jadi asalnya kita enggak punya apa-apa. Kita adalah miskin, melata. Ya, tapi kita menjadi kaya dalam tanda kutip adalah dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Fakaifa yu'awwadul faqiru bizzat 'anil aghni bizzat. Bagaimana orang yang makhluk Allah yang miskin secara zat, asal muasalnya adalah miskin, bisa tidak mengharapkan sesuatu dari yang maha kaya dan kekayaannya tidak pernah habis, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ajizu bizzat 'anil qadir bizzat. Orang yang asalnya adalah lemah selemah-lemahnya dari yang maha kekuatan yang tidak pernah hilang kekuatannya. Kita lemah selemah-lemahnya. Ya. Pada saat kita dilahirkan kita enggak mengetahui sesuatu. La ta'lamuna syai'an, kalau bahasa Al-Qur'an begitu. La ta'lamuna syai'an, kita enggak ngerti apa-apa. Lemah selemah-lemahnya kita. Kita hanya memiliki kekuatan dengan izin Allah, mulai bisa berjalan, mulai bisa berlari, mulai bisa bergerak, ya. Ya, mulai bisa ninju, mulai bisa mukul, mulai bisa nendang, mulailah timbul kesombongan pada diri manusia. Bisa ini, bisa itu, padahal dulunya enggak bisa apa-apa. Dia bahkan lupa dengan siapapun orang yang mengajarkan dia. Lupa siapa yang pertama kali ngajarkan dia bicara, ngajarkan dia ngomong, ya. Siapa yang pertama kali melatih dia berjalan, Kak, berjalan dan berlari. Dia lupa. Siapa yang pertama kali mengajarkan dia huruf-huruf hijaiyah? Siapa yang pertama kali dia ngajarkan dia abjad-abjad dalam bahasa di mana dia berbicara, tumbuh dan berkembang di dalamnya? Siapa yang pertama kali mengajarkan dia baca, tulis? Dia lupa semuanya. Kebanyakan di antara kita hanya ingat sebagian di antaranya saja. Setelah melalui perjalanan panjang, lupa bahwa dulu kita adalah orang yang lemah, tidak punya apa-apa. Wal mayyitu 'anil hayyil ladzi la yamut. Ya, bagaimana manusia atau makhluk yang dulunya enggak hidup? Ya, itu tidak merasa tidak butuh kepada yang maha hidup. Kehidupan kita kan dari Allah. Hadiah dari Allah. Hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Tidakkah manusia ingat bahwa di satu masa dahulu kita itu adalah sesuatu yang belum bisa disebut apa-apa? Kita enggak ada gitu loh. Bahkan bisa jadi waktu itu ibu bapak kita pun belum ada. Ya. Tidak pernah ada yang berpikir bahwa orang seperti kita ini akan ada. Orang dengan sosok seperti kita, dengan nama kita ini, ya, dengan kemampuan kita ini akan ada, itu enggak pernah ada orang yang membayangkan. Kemudian Allah mengadakan kita, menghidupkan kita, menghadiahi kepada kita kehidupan. Ya. Wal makhluk anil khaliq, bagaimana yang diciptakan merasa enggak butuh kepada yang menciptakan. Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dzatihi al-battah. Seseorang atau sosok yang dulunya enggak pernah ada wujudnya, enggak pernah ada sosoknya, enggak pernah ada nyawanya, kemudian merasa enggak butuh dengan amman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa wujuduhu, terhadap zat yang kekayaannya, hidupnya, segala kesempurnaan wujudnya, rahmat dan cinta kasihnya, itu semuanya adalah merupakan sifat-sifat wajib bagi dirinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, maha melihat, maha mendengar, minal azali ilal abad. Selamanya, tidak ada waktu mula dan tidak ada waktu berakhir. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yu'awwadu man la yamliku mithqala dzarratin amman lahu mulku samawati wal ard. Bagaimana seseorang, ya, yang tidak memiliki segala sesuatu di dunia ini, bahkan tidak punya hak kepemilikan sebiji zarah pun dari kehidupan dunia ini. Sebiji zarah itu artinya apa? Sesuatu yang paling kecil, biji atom pun dia tidak punya hak untuk memilikinya. Allah yang memberikan hak itu kepadanya. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan. Bagaimana kita bisa bersikap angkara murka dan merasa dikdaya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Wa innama kanat ma'siyatullah sababan limahki barakatir rizqi wal ajal. Intinya kata beliau, kemaksiatan itu akan menghilangkan keberkahan rizki, keberkahan usia, li'anna syaitan muwakkalun biha wa bi ashabiha. Karena setan itu diberikan kuasa pada orang-orang yang ahli maksiat. Jadi makan dia ditemani setan, minum ditemani setan, segala sesuatu yang dia lakukan bahkan ibadah saja ditemani setan. Loh kok bisa? Iya. Kan Allah sudah menyebutkan ya melalui lisan Nabi SAW dalam banyak hadis. Ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan sholat tuh banyak yang ditemani setan. Yang softnya enggak rapat, setan masuk di situ. Ya. Orang yang kemudian bermaksiat dalam hatinya, menggoda dirinya dengan berbagai macam hal. Jadi ada orang yang sholat tapi lebih banyak ditemani setan. Ya. Karena dia kurang zikir kepada Allah, karena dia banyak bermaksiat kepada Allah. Fasultanu alaihim, setan memiliki kekuasaan pada ahli maksiat. Wa hiwalatuhu ala hadzal diwani wa ahli wa ashabi. Karena setan itu selalu berkeliling ya. Di lingkungan, di ranah di mana di situ ada ahli maksiat dan para pelaku maksiat. Wa kullu syai'in yattasilu bihi syaitan, segala sesuatu yang berkaitan dengan setan. Wa yuqarinuhu, ditemani oleh setan. Fa barakatuhu mamhuqah, maka artinya keberkahan di situ sudah pupus, sudah enggak ada lagi. Ya, makanya ada isyarat-isyarat dalam banyak hadis ketika di situ ada setan, orang yang makan dengan tangan kiri itu berarti makan dengan setan. Ya, ketika orang itu berhubungan intim dengan istrinya dan dia lupa berdoa, dia ditemani setan, itu tandanya semua itu enggak ada berkahnya semua. Semua itu enggak ada berkahnya, kehilangan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita tegaskan berkali-kali, karena pada saat itu ada setan, ketika ada setan berkah hilang. Walihada syuri'a dzikr bismillah, oleh sebab itu disyariatkan kita menyebut nama Allah indal akli, saat kita mau makan, wasyurubi minum, wallubsi mau makan, mau berpakaian, warukub mau berkendaraan, waljima bahkan untuk berhubungan intim. Lima fi muqaranati bismillahi minal barakah, karena dengan itu kita akan diberikan keberkahan. Wa dzikr ismihi yatrau syaitan, kalau kita menyebut nama Allah setan akan lari. Fayahsul barakah, maka keberkahan akan mampir. Wala mu'awil walahu, karena enggak ada gantinya dari keberkahan. Wa kullu syai'in la yakunu lillahi la yakunu kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatu manzu'ah. Segala sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, misalnya niat mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, maka keberkahan itu akan dihilangkan. Orang mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, keberkahan itu dihilangkan. Apa yang dimaksud nanti akan ada penjelasan lanjutan, tapi sebagai awal saya akan sampaikan, misalnya pekerjaan yang mubah. Ya, kita melakukan hal-hal yang mudah, makan, minum itu kan mubah. Ya. Kemudian kita mandi itu mubah. Banyak hal-hal di dunia ini, nah, berkendaraan kuda, jalan-jalan ke sana kemari. Kalau zaman sekarang mungkin menggunakan kendaraan, jalan-jalan ke sana kemari itu mubah. Nah, ketika sesuatu itu tidak dilakukan karena Allah, enggak ada berkahnya. Ingat, kalau enggak ada berkahnya, setan akan mudah dekat. Jadi makanya para ulama mengatakan jangan pernah membiarkan satu amal itu berhenti pada kategori mubah saja gitu. Kita mencari rezeki mubah, jangan berhenti di mubah saja, karena kalau berhenti di mubah, kehilangan keberkahan, setan akan mampir menggoda kita. Yang tadinya mubah jadi haram. Cari rezekinya jadi bercampur dengan yang haram, makan bercampur dengan yang haram. Jadi ingat ya, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau tidak disertai niat karena Allah, maka akan hilang keberkahan. Kalau hilang keberkahan, setan akan mendekat. Ya, nah nanti dia akan digambarkan di sini banyak contohnya ya. Fa'inna rabbahu alladhi barik wahda. Karena hanya Allah yang bisa memberikan keberkahan. Wal barakatu kulluha min. Segala keberkahan dari Allah. Wa kullu ma nusiba ilaihi famubarak, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah akan dapat berkah. Fa kalamuhu mubarak, kalamullah itu berkah. Wa rasuluhu mubarak, rasulullah itu berkah karena dinisbatkan kepada Allah. Abdul mu'min, hamba Allah yang beriman, kan hamba Allah ya, hamba Allah yang sesungguhnya itu hamba yang diberkahi ya, karena dia dinisbatkan kepada Allah. Wa abdullahil mu'minun nafi'il khalqi mubarak, seorang hamba yang beriman kepada Allah yang memberikan manfaat kepada sesama makhluk itu mubarak, diberikan berkah. Wa baituhul haram mubarak, tanah suci Mekah dan Madinah itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Wa kinanatuhu min ardihi wa hiya syam. Ya, jadi bumi yang menjadi apa namanya corong daripada kenabian negeri tempat bercokolnya dulu para nabi yang banyak jumlahnya di sana, itu diberkahi oleh Allah, yaitu negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang diberkahi. Itu disebutkan dalam banyak firman Allah ya. Wa wasawha bil baraka fi sitti ayat min kitabi. Itu disebutkan di 6 lokasi di dalam kitab Allah. Itu surat Fussilat ayat 10, Al-Araf ayat 137, Al-Isra ayat 1, Al-Anbiya ayat 71. Kemudian As-Saba, ada 6 ayat yang menyebutkan. Yang paling masyhur itu ya dalam surat Al-Isra ya, Subhanalladzi asra bihadhihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linurihahu min ayatina. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam yang kami berkahi seluruh alam sekitarnya agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda dari kekuasaan kami. Jadi negeri Sam dan sekitarnya itu adalah negeri-negeri yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mubarak illa ma nusiba ilaihi. Maka segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah dipenuhi berkah, tapi kalau tidak dinisbatkan kepada Allah maka tidak berkah. Ya, kita kembali kepada pembahasan ya. Wasafaha bil baraka fi sitti ayat, fala mubarak illa huwa. Yang memberikan berkah hanya Allah, wala mubarak, dan tidak yang diberikan berkah itu hanya yang dinisbatkan kepada Allah. Ya, yaitu yang dinisbatkan kepada uluhiyah Allah, kepada kecintaannya, kepada keriduannya, pokoknya yang namanya diberikan imbuhan Allah, hamba Allah, Rasulullah, ya rumah Allah, itu semuanya diberkahi. Falakaunu kulluhu mansubun ila rububiyyati. Alam semesta ini dinisbatkan juga pada dasarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira fihi wa kullu ma kana qariban min dhalik fa fihi min al-barakati ala hasabi qurbi. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini akan mendapatkan keberkahan sesuai dengan tingkat kedekatan sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadiddul baraka al-la'nah. Lawan daripada keberkahan adalah laknat. Jadi kata barakah itu banyak lawannya, lawan katanya, karena keberkahan itu juga bisa dinisbatkan kepada banyak makna, ya. Jadi keberkahan itu salah satu di antara lawannya adalah laknat. Dan laknat ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim ini adalah yang namanya lawan paling ujung. Jadi kalau keberkahan itu ada di ujung kanan, dia ada di ujung kiri. Ya. Jadi lawan kata itu kadang-kadang ada padanan yang sifatnya bukan dari ujung ke ujung. Tapi kalau berkah dan laknat ini adalah lawan kata yang sifatnya dari ujung ke ujung. Berkah itu di ujung kebaikan, ya, kebaikan yang paling baik. Laknat itu di ujung keburukan, keburukan yang paling buruk. Kira-kira seperti itu. Ya, itu jadi itu lawan kata dari ujung ke ujung. Ya, jadi kalau kita bisa katakan bukan B lawannya C, tapi A lawannya Z. Kira-kira seperti itu. Fa'ardu la'anahu Allah, atau syakhsun la'anahu Allah, atau amalun la'anahu Allah, abad syai'in minal khair wal barakah. Bumi yang dilaknat Allah, seperti yang di situ ada kaum yang dulu pernah dibantai oleh Allah karena ingkar kepada para nabinya, itu menjadi negeri yang dilaknat. Kita lewat di situ saja, kita enggak boleh masuk ke dalamnya kecuali dalam keadaan menangis. Airnya enggak boleh diambil, buah-buahannya enggak boleh dipetik, dimakan enggak boleh. Itu negeri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang dilaknat oleh Allah, orang yang dilaknat oleh Allah, amal perbuatan yang dilaknat oleh Allah, itu adalah segala sesuatu yang paling jauh dari kebaikan dan keberkahan. Wa kullu mattasala bidzalika wartabata bihi wa kana minhu bisabilin fala barakata fihi albatta. Maka segala sesuatu yang terkait dengan benda-benda dan hal-hal terlaknat itu, dia akan atau bisa mengantarkan kita menuju tempat-tempat yang laknat itu, maka juga kehilangan keberkahan. Ya. Kehilangan keberkahan. Ya, misalnya orang yang tinggal di negeri yang terlaknat, ya dia akan kehilangan keberkahan juga. Ya. Demikian juga orang yang mencintai dan membela seseorang yang dilaknat oleh Allah, dia juga akan kehilangan keberkahan. Ya, seseorang yang mendukung berjalannya amal, perbuatan, aktivitas dan apapun yang dilaknat oleh Allah, maka dia juga akan dihilangkan keberkahannya. Kan banyak amal perbuatan yang dilaknat, seperti amal kaum Lut. Ya, amalan atau aktivitas kaum Sodom. Itu kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang membela, siapapun yang mengusung pembelaan terhadap perbuatan kaum Sodom akan dihilangkan sedikit demi sedikit keberkahan dari hidupnya. Hati-hati, ya. Karena segala sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak buruk bagi orang-orang yang membelanya, bagi orang-orang yang mengusungnya. Wa qad la'ana aduwwahu iblis. Allah melaknat setan nih. Wa ja'alahu ab'ada khalqihi. Allah jadikan setan itu makhluk yang paling jauh dari Allah. Fakullu ma kana min jihati falahu min la'natillah. Maka siapapun yang berusaha mendekati setan, berkawan dengan setan, Ya, semakin dekat maka dia akan mendapatkan bagian dari laknat tadi biqadri qurbihi min huwati salihi. Tentunya sesuai dengan kadar kedekatan, kadar dari kesetia kawanan. Semakin akrab dan semakin dekat dengan setan, ya semakin dilaknat, kira-kira gitu. Semakin membela perbuatan yang dilaknat Allah, ya semakin hilang barokah dari hidupnya. Famin hafuna kana lil ma'asi a'zamu ta'thirin fi mahki barakatil umr. Oleh sebab itu, yang namanya maksiat itu paling banyak mempengaruhi keberkahan usia, wariski, wal ilmu wal amal, dan amal perbuatan. Wa kullu waqtin usya Allahu fihi, setiap waktu di mana Allah di situ dimaksiati. Amalin usya wahbihi, harta yang digunakan untuk bermaksiat. Au badanin au jahin, atau fisik kita misalnya, kehormatan kita, ilmu kita, amal perbuatan kita yang kita gunakan semua untuk bermaksiat kepada Allah, fahuwa ala sahibih, ya, maka itu akan menimbulkan laknat bagi orang yang yang memilikinya. Laisa lahu, falaisa lahu min umrihi, ya, dia hanya mendapatkan laknat dan tidak mendapatkan manfaat dari semua yang dia miliki. Falaisa lahu min umrihi wa malihi, dia enggak akan dapat manfaat dari usianya, dari hartanya, wa quwwatihi, dari kekuatannya, wa jahihi, dari kehormatannya, wa ilmihi, dari ilmunya, dari amalnya, illa ma ata Allah, kecuali ketika dia taat kepada Allah. Jadi hati-hati ya, jadi karunia yang bisa dihilangkan keberkahannya itu bukan hanya karunia duniawi saja yang memang murni duniawi dalam tanda kutip ya, seperti harta, makanan dan lain-lain, tapi bahkan amal ibadah ya. Amal ibadah yang ditujukan bukan karena Allah itu akan kehilangan keberkahannya. Ya, amal ibadah yang ditujukan bukan karena Allah kehilangan keberkahannya. Nah, kalau ditujukan karena Allah tapi tidak mengikuti contoh Rasulullah juga akan kehilangan keberkahannya sebatas mana dia melanggar aturannya. Ya, semakin banyak bagian daripada ibadah tersebut yang tidak mengikuti contoh Nabi, ya semakin kehilangan keberkahannya. Makanya di dalam banyak hadis disebutkan innal abda la yusalli salata wa ma kutiba min salatiha illa al-ushur. Kadang-kadang ada orang yang salat tapi salatnya hanya ditulis pahalanya itu 1/10, 1/9, 1/8 terus sampai setengah, ya. Dan ada sebagian di antara yang diberikan nilai pol, tapi itu jarang sekali. Jadi nilai yang diberikan kepada salat kita bergantung tingkat salatnya dari soal keikhlasannya dan soal keikutannya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza fa min an-nasi man ya'ishu fi hadhihi ad-dar 100 sana. Ini beliau memberikan contoh luar biasa. Ada orang yang misalnya hidup di dunia ini 100 tahun. Allahu atau ya kurang atau lebih sedikit. Wa yakunu umruhu la yabru wa ashrasin, tapi usia dia yang sesungguhnya itu cuma 10 tahun saja. Allahu ya atau lebih kurang seperti itu. Kama an'amin man yamliku al-qanatir al-muqantar, ada orang yang memiliki berbagai jenis apa kekayaan dunia, al-qanatir al-muqantar min adh-dhahab wa fitah, emas, perak. Wa yakunu maluhu fil haqiqah, tapi harta dia yang sesungguhnya la yablughu alf dirham, tidak lebih daripada 1000 dirham saja atau kurang dan lebih dari itu. Wah kadzal jahu wal ilmu, begitu juga kemuliaan dan ilmu. Ini soal keberkahan tadi yang sudah saya sebutkan ya. Ada orang kaya raya punya segalanya tapi seolah-olah dia enggak punya apa-apa. Yang dia punya itu hanya sedikit saja. Begitu juga orang yang punya kemuliaan, bahkan orang yang punya ilmu, ilmunya banyak berlimpah. Dikatakan hafiz, banyak hadis, hafal Al-Qur'an, tapi ketika itu di jalan yang salah, ya. Ketika seseorang itu membela kebatilan, ketika seseorang itu tidak ikhlas dengan semua yang dia punya dan miliki, maka keberkahannya pun akan Allah hilangkan dan lenyapkan sedikit demi sedikit dari dirinya sampai hilang sama sekali. Ilmu banyak tapi semuanya itu jadi neraka buat dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah, itu kita perlu berhati-hati ya dengan segala karunia Allah berikan kepada kita. Kalau kita dapat makanan kita bersyukur, dapat rezeki kita bersyukur, dan dapat ilmu pun kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan lupa, ilmu itu lebih tinggi nilainya dari makanan dan minuman. Maka ketika kita dapat ilmu dari Allah, bersyukur, alhamdulillah Allah membukakan ilmu ini, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan buat orang lain. Amalkan ilmu itu, ajarkan kepada orang lain. Maka saya sering mengatakan, kadang orang itu ilmunya sedikit secara kuantitas, tapi keberkahan ilmunya luar biasa. Tapi ada orang yang ilmunya banyak, tapi keberkahan ilmunya itu hanya sedikit saja. Bahkan ada yang enggak ada keberkahannya sama sekali. Maka digambarkan dalam hadis Tirmidzi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini riwayatnya banyak ya, bukan hanya Imam Tirmidzi saja. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini semuanya dilaknat oleh Allah. Semua isi dunia ini dilaknat illa dzikrullah, kecuali yang disertai dengan zikir Allah. Wa mawala, pokoknya apa saja yang semakna dengan zikir Allah. Aw alimun aw muta'allim, atau orang yang mengajarkan ilmu atau yang belajar ilmu. Jadi dunia ini semuanya dilaknat Allah, kecuali dunia ya yang diisi dengan zikir kepada Allah. Dunia yang membawa kita untuk berzikir kepada Allah, atau saat kita sedang mengajarkan ilmu, saat kita sedang belajar ilmu, barulah pada saat itu bagian dari dunia kita itu menjadi penuh dengan keberkahan. Ya, tapi asarin akhar, tapi ada asar lain, tapi asar ini dhaif, tidak saya bacakan ya. Intinya saja, fahadha huwallazi fihil barakah khasah. Jadi itulah yang disebutkan sesuatu yang diberkahi oleh Allah secara khusus, ilmu atau apapun yang bisa membuat kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi takulan, hanya kepada Allah kita bertawakal. Kemudian poin selanjutnya, atau dosa apa akibat dosa selanjutnya yang ke-46. Al ma'asi sababul hawan wadh-dhulli was-shighar. Ini penting sekali. Segala kemaksiatan dan dosa itu adalah penyebab terjadinya kehinaan, kerendahan, dan hilangnya harga diri seseorang secara menyeluruh. Ini pembahasannya sebenarnya lebih khusus ya, tentang kehinaan ya, kerendahan itu sebenarnya sudah kita bahas pada pada secara satu persatu ya, secara hawan sendiri, zul sendiri, sirah sendiri kita sudah kita bahas. Tapi di sini Syekh mau melihat sesuatu yang lain. Wa min uqubatiha annaha taj'alu sahibaha min as-suflah. Jadi ketika seorang banyak berbuat maksiat, maka dia akan diletakkan di bagian orang yang paling rendah, namanya suflah. Jadi suflah itu karangan paling, kalau ada kasta dalam Islam, dia itu orang yang punya kasta terendah gitu loh. Ya, budak sahaya, kira-kira seperti itu. Tapi Islam tidak mengenal kasta. Maka kerendahan di sini bukan dari sisi strata secara ekonomi atau keturunan, bukan, tapi strata di sini lebih kepada ibadah, ya. Semakin banyak orang berbuat maksiat, maka dia akan berada di kasta terendah dari manusia, kira-kira seperti itu, namanya suflah. Ba'da'an kana muhayyan mustaqir al ilyah, ba'da'ankan muhayyan di anahu yakunu minal ilyah, di ayyakuna minal ilyah. Setelah sebelumnya dia sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menjadi orang yang paling tinggi. Jadi manusia itu kan disiapkan untuk menjadi makhluk yang paling tinggi, kan gitu ya. Karena manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan itu dengan cara yang terbaik, dalam bentuk dan sosok yang terbaik. Tapi kemudian summa radadnahu asfala safilin, lalu kami letakkan diri tempat yang paling rendah, di kasta yang paling rendah, serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal salih, wa tawassabil haq, wa tawassabil sabar. Ya. Kecuali orang yang beriman, wa amil salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Falahum ajrun ghairu ma'mun, mereka itulah yang akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah habis. Jadi artinya apa? Artinya manusia itu pada dasarnya akan disiapkan menjadi sosok yang paling tinggi, bahkan derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Ya, ketika para ulama ditanya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ditanya, mana yang lebih tinggi antara malaikat dengan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Tapi kalau orang enggak bertakwa, banyak berbuat dosa, dia akan lebih rendah daripada binatang. Jadi itulah manusia. Potensi yang diberikan kepada manusia itu menyebabkan manusia bisa berada di posisi tertinggi atau terendah. Ini yang mau dibahas oleh beliau rahimahullah taala di bab ini. Fa innallaha khalaqa qismaini. Karena manusia ini diciptakan dalam dua tingkatan saja. Ilya aw sifla. Dia berada di wilayah tertinggi atau wilayah terendah, apa itu saja. Wa ja'ala 'indiyin, orang-orang yang kastanya tertinggi, mustaqirra ilya, akan tetap berada di ketinggian. Wa asfala safina mustaqirra fi sufla, demikian juga orang yang kastanya terendah akan tetap selalu berada dalam kerendahan. Kecuali kalau dia bertaubat, maka dia akan diangkat ke puncak ketinggian. Wa ja'ala ahla ta'atihi al-a'laini fi dunia wal akhirah, ya. Orang-orang yang taat kepada Allah ditempatkan di posisi tertinggi di dunia dan di akhirat. Wa ahla maksiati al-asfalin fi dunia wal akhirah. Sementara orang-orang yang ahli maksiat akan ditempatkan di tempat terendah di dunia dan di akhirat. Kama ja'ala ahla ta'ati akrama khalqi. Ya. Orang yang taat akan jadi makhluk paling mulia di sisi Allah. Wa ahla ma'siyati ahwana khalqi alaih. Ahli maksiat akan menjadi orang yang paling rendah di mata Allah. Wa ja'ala orang yang ahli ibadah itu akan diberikan izzah, ya. Nah, itu harga diri yang tinggi. Nah, kemudian ahla maksiat wa dhilla was saghal li haula, sementara harga diri yang rendah akan diberikan kepada orang-orang ahli maksiat. Sebagaimana disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Yani hadis ini kalau orang salah paham ini dimaknai secara salah. Ya, ini yang dijadikan sebagai apa namanya sasaran banyak orang yang menilai Islam secara salah. Padahal hadis ini punya makna khusus ya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. Bu'istu bis-saifi, aku diutus dengan pedang. Baina yadayis sa'ah. Maksud Nabi diutus dengan pedang, ketika Nabi diutus sebagai Nabi, itu terjadi banyak peperangan. Jadi masa hidup Nabi yang puluhan tahun itu diisi dengan berbagai peperangan. Ya. Kalau itu dihitung dengan masa pertama kali, itu diperkirakan setiap bulan beliau mengalami peperangan. Itu kalau dihitung dari jumlah peperangan. Bukan hanya pertempurannya, semua peperangan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW itu setiap bulan beliau berperang. Jadi artinya ketika Nabi diutus, masa itu adalah masa peperangan. Nah, di mana umat Islam diperangi oleh orang-orang kafir. Sini berganti mereka menang dan kalah. Yang terjadi sebagaimana diceritakan dalam catatan-catatan sejarah. Nah, jadi apa yang disebutkan di sini adalah fenomena dan realitas yang dialami oleh Nabi. Bu'istu bis-saifi di sini, aku diutus dengan pedang di sini, bukan berarti Islam hanya disebarkan dengan pedang. Ini yang salah pahami sebagian orang. Tapi Nabi ketika diutus, memang beliau apa mengembangkan Islam ini di bawah tekanan peperangan yang banyak, sehingga beliau menjadi ahli perang. Wajuila rizki, bahkan rizki beliau tahta zilirumhi. Beliau tidak punya kesempatan lagi berdagang, tidak punya kesempatan lagi mencari rizki secara normal sebagaimana yang beliau lakukan sebelum beliau menjadi Nabi. Dari kecil Rasulullah itu bekerja. Menggembala kambing, ya, menerima titipan amanah, barang-barang dari orang-orang Quraisy pada waktu itu, kemudian berdagang ke negeri Syam, mengembangkan modal yang dimiliki oleh Khadijah, sehingga menjadi berlimpah-limpah, dan lain sebagainya, itu pekerjaan Nabi. Tapi begitu beliau sudah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sibuk berperang pada waktu itu. Sehingga akhirnya apa? Rizki beliau itu berada di bawah bayangan tombak. Wujudilah rizki tahta zilli rumhi, dijadikan rizkiku itu di bawah bayangan tombak. Ini kan realitas Nabi. Kan bukan berarti ini merupakan anjuran. Kalau yang di awal anjuran, berarti ini juga anjuran. Islam harus dikembangkan dengan pedang. Pertama. Yang kedua, kita harus mencari rizki di bawah bayangan tombak. Seperti itu. Gak ada ulama yang memahami demikian. Ini adalah realitas yang dialami Nabi. Bahwa Nabi ketika diutus, beliau harus mempertahankan agama ini dengan pedang pada waktu itu. Dan kemudian, beliau juga mencari nafkah di bawah bayang-bayang pedang. Itulah yang dialami oleh Nabi SAW. Waju'ila dhullu was-saghar. Oleh sebab itu kehinaan dan kerendahan diri akan Allah berikan. Kehinaan diri akan Allah berikan bagi orang yang menyeleweng dari ajaranku. Jadi artinya Nabi sudah membawa agama ini dengan susah payah. Ya. Waktu kesempatan beliau mencari rezeki saya tersita untuk membela agama ini. Maka siapapun yang melanggar ajaran Rasulullah SAW di antara umat ini, itu dia akan dilaknat, ya. Dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kasarnya kita nggak tahu apa perjuangan Nabi yang begitu berat, perjuangan sahabat yang begitu berat. Ya. Memang yang namanya jihad itu bahkan ila yaumil qiyamah akan tetap terjadi sampai hari kiamat. Ketika umat Islam itu diserang oleh orang-orang kafir, mereka harus mempertahankan agama mereka, maka mereka akan berperang fisabilillah sampai hari kiamat. Tetapi kenyataan yang terjadi bahwa peperangan yang terbanyak itu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala kesulitan tingkat paling tinggi dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kalau kita baca sejarah bagaimana para sahabat disiksa, miris hati kita. Itulah perjuangan mereka terhadap Islam. Lalu tiba-tiba kita mengamalkan Islam dengan mengangkangi, ya, ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita hanya mengaku saja ahlu sunnah sunnah Nabi, jamaah-jamaah para sahabat, tapi kita tidak mau mengikuti misalnya ajaran beliau dalam ibadah. Nah, ini artinya apa? Artinya kita mengangkangi ya, apa ajaran Rasulullah SAW dalam mengamalkan Islam. Maka Allah akan melaknat orang-orang yang seperti itu. Fakullama amilal abdu ma'siyatan nazala ila asfali darajah. Ya, ketika seorang hamba itu melakukan kemaksiatan, turun derajatnya lebih rendah. Wala yazaru fi nuzul hatta yakunu minal asfali. Terus turun sampai ke derajat paling rendah. Wa kullama amila ta'atan irtafa'a darajatan wala yazaru fi irtifa' hatta yakunu minal iliyin. Ketika dia itu melakukan kebaikan, derajat akan naik, naik, naik, terus sampai ke puncak yang tertinggi. Begitu seterusnya. Wa qad yastami'u lil 'abdi. Nah, ini satu hal yang diungkapkan oleh beliau. Ini luar biasa sekali, ikhwas kalian fiddin. Wa yastami'u lil 'abdi fi ayami hayatih. Kadang-kadang dalam kehidupan seseorang, as-su'ud ada masa-masa meningkat. Min wajah, ya. Meningkat ibadahnya, meningkat kedudukannya di sisi Allah. Wa nuzur min wajah. Tapi ada juga masa-masa di mana dia turun. Wa ayyuhuma kana aghlab 'alaihi kana min ahli. Maka pada saat itu mana di antara yang lebih dominan, maka dia termasuk di antaranya. Kalau dominan maksiatnya, dia ahli maksiat. Kalau dominannya dia adalah ibadah, maka dia ahli ibadah. Falaisa man sa'ada mi'ata darajah wa nazala darajah wahidah kaman kana bil akas. Maka kita juga harus memperhitungkan, jangan sampai kita turunnya sampai 100 langkah, naiknya 1 langkah gitu. Banyak berbuat jelek, berbuat baiknya sekali saja. Ya. Maka itu tidak bisa dibandingkan. Kecuali yang 100 dan 1 itu punya nilai yang beda sama sekali. Itu digambarkan sesudahnya. Walakin ya'radu hahuna linnufusi ghalatun azim. Ada satu hal yang kadang-kadang dilupakan seseorang. Wa huwa annal 'abda qad yanzilu nuzulan ba'idan. Kadang-kadang orang itu jatuh terlalu jauh. Ada ma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh dari antara timur dan barat. Wa mimma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Fala yafi su'uduhu alfa darajah. Kalau dia naik sampai 1000 langkah pun bisa jadi dia enggak bisa membayar perjalanan turunnya tadi, karena turunnya terlalu jauh. Nah, itu digambarkan di dalam hadis Nabi. Ini hadisnya sangat sering kita dengar, tapi mungkin kita belum memahaminya sedalam ini. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Kadang-kadang seseorang itu mengucapkan satu kata saja. La yuqilaha balan. Kata-kata itu mungkin enggak dia anggap biasa aja, tapi menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya. La yuqilaha balan yahwi biha finnar, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Aba'at mimma bainal masyriq wal maghrib, yang jaraknya atau dalamnya itu sejarak antara timur dengan barat. Jadi kadang-kadang orang melakukan satu perbuatan tapi membuat orang itu jatuh sedalam-dalamnya, sehingga untuk bangkit dia susah kalau hanya dengan amalan-amalan biasa saja. Begitu juga kebalikannya, karena ini ada kebalikan, ya. Innar rajula yatakallamu bi kalimatin la yuqila al-habalan. Ya. Sebaliknya ada orang yang mengucapkan satu kalimat saja yang tanpa dia sadari ternyata kalimat itu menyebabkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia diangkat derajat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu amalan yang satu, tapi amalannya luar biasa. Orang itu mencelat tinggi setinggi-tingginya. Maka segala sesuatu atau segala amalan yang dia lakukan, dosa-dosa biasa, itu tidak bisa mencemarinya lagi. Ini yang terjadi pada misalnya ahli Badar, orang yang mengikuti perang Badar, ya. Sampai dikatakan di dalam hadis, silakan kalian berbuat apapun di dunia ini, kalian sudah ditetapkan sebagai ahli surga. Itu bukan berarti mereka bebas berbuat maksiat, artinya mereka akhirnya berbuat maksiat, bukan. Itu saking tingginya lah, ya, derajat daripada peperangan Badar itu bagi orang-orang yang melakukan. Maka mereka ahli Badar itu adalah ahli jannah. Ya. Orang-orang yang termasuk ahli Badar itu adalah penghuni surga. Itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dipastikan. Makanya kalau ada di antara sahabat lain atau kalangan tabi'in yang menghina ahli Badar, selalu diingatkan oleh para ulama. Diingatkan oleh para sahabat dan tabi'in, hati-hati kalian, beliau adalah salah seorang yang ikut dalam perang Badar. Jadi ada momentum-momentum dalam kehidupan Nabi juga, orang-orang yang ikut di dalamnya itu akan mendapatkan tingkat yang luar biasa, seperti Bayatul Aqabah, orang yang ikut dalam perjanjian Aqabah, Bayatul Ridwan, orang yang ikut dalam perjanjian Ar-Ridwan. Ini orang-orang khusus semuanya ini, dan semua perbuatannya itu luar biasa, ya, semua perbuatan itu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Jadi kadang-kadang ada satu amalan yang membuat orang naik setinggi-tingginya, padahal satu amalan saja, tapi ada satu amalan yang membuat orang turun seturun-turunnya, sehingga tidak bisa kita mengukur kebaikan dan keburukan dari jumlah saja. Berbuat jelek sekali bisa diganti dengan berbuat baik sekali, belum tentu gitu. Memang kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya, tapi ada satu kejelekan yang terlalu jauh membawa seseorang turun ke bawah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ada bahasan di bab ini yang luar biasa dari Ibnu Qayyim ya, termasuk tentang taubat ya, bagaimana fungsi taubat dalam kehidupan seseorang, apakah murni orang yang bertaubat itu dia akan bisa kembali sama baiknya seperti sebelum bertobat atau tidak, itu pembahasannya ada di sini nanti insyaallah taala ya. Jadi nanti akan kita bahas ya. Ini pembahasan yang luar biasa dari Ibnu Qayyim. Jadi kalau kita lihat dari judulnya ini seolah-olah mengulang, padahal enggak. Beliau hanya mengambil judul ini digabungkan orang yang dapat kehinaan, kehinaan, kehinaan ya dengan berbagai macamnya tadi karena perbuatan dosa, itu akan Allah turunkan derajatnya seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Tin tadi yang sudah dibacakan. Ya, dibawa serendah-rendahnya. Tapi proses tersebut itu variatif ya. Ada orang yang turun satu tingkat, naik satu tingkat, turun dua tingkat, naik satu tingkat. Ada yang turun satu tingkat, naik tiga tingkat. Ada yang turun satu tingkat tapi karena perbuatan dosa kemudian amblas sampai ke tingkat paling bawah. Ya, kemudian dia harus merangkak pelan-pelan untuk sampai lagi ke atas. Ya, jadi itu banyak sekali fenomena dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqamah, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan jalan kita menuju kebaikan dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu semuanya ikhlas karena Allah, sehingga Allah memberikan kepada kita keberkahan yang sesungguhnya dari setiap yang kita lakukan, termasuk semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sedikit apapun dalam kuantitas, sekecil apapun dalam bilangan, tapi mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang paling tinggi sehingga meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.